udah capek semuanya. Udah capek solo. Hujannya baru berhenti, men. Jadi pestanya baru saja dimulai. Lagu ini, lagu yang membawa Seventeen masuk industri musik Indonesia tahun 2003. Mudah-mudahan pada Valen bisa tahu. Selama aku masih hidup di dunia, jangan berharap kau bisa ku jaga dia selayaknya sang putri. Kita lompat sama-sama solo. Karena terbagi ku jaga dia selayaknya sang putri raja. Kita harus dimilikinya jika memang kau memaksa. Tapi berjanjilah dikit ah, biar bisa teman-teman nyanyi bareng-bareng. Ini dadakan men, karena kita di Solo. Awar menyanyi ini. Suwe ora jamu, jamu kadang tewa. Suwe ora ketemu, temu. Asik sekali lagi. Suwe ora jamu mas, jamu. Cakep, tangan ke atas lagi solo. Untuk selalu kau sayangi. Siap membantu, bukan untuk disakiti dan takkan pernah terbagi. Kita lompat lagi selalu. Ku tak harus mikirnya jika memang kau memaksa. Tapi berjanjilah